Bab yang ke-17 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Hasta Aksoina, Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne, terjemahan oleh R. Nusa Sastra di Meja. Bab yang ke-17, Peri meriwayatkan beberapa percakapan dalam pelayaran dari Singapura ke Hong Kong. Kemudian daripada pertemuan yang sudah diceritakan, maka Paspartu dengan Inspektur Fix kerap kali berjumpa. Akan tetapi, Fix seboleh-bolehnya tinggal berjauhan dengan Paspartu. Sedang bercakap-cakap pun jarang sekali. Barang sekali atau dua adalah Fix melihat Fogg. Vilas Fogg kebanyakan duduk dalam bilik, benar di kapal, baik bersama-sama Auda, baik dengan penumpang-penumpang lain bermain whist, yakni kesukaan yang tidak menyemukannya. Adapun Paspartu amat tergoda oleh pikirannya, karena ia tak boleh mengerti apatah sebabnya Fix seolah-olah mengikut tuannya dalam perjalanannya itu. Apabila dipikirnya lama-lama, maka sungguh-sungguh ajaiblah ia akan keadaan yang semacam itu. Tuan Fix itu adalah seorang yang baik budi, sopan santun adat istiadatnya, akan tetapi perbuatannya sangatlah ganjil. Pertama-tama berjumpa di Suez, ia berlayarlah bersama-sama naik kapal Mongolia, kemudian di Bombay ia turun dari kapal. Katanya di sanalah ia tinggal berumah tangga. Maka sekarang Paspartu berjumpa pula dengan dia di kapal Rangoon. Katanya hendak pergi ke Hong Kong. Pendeknya ia senantiasa mengikut perjalanan Vilas Fogg. Maka Paspartu merasa patut sekali kelakuan Fix itu dipikirkan dan diselidikinya benar-benar. Apabila perjalanan Fix itu tak mengandung maksud lain yang berhubung dengan pelajaran Fogg, sungguhlah bersamaan perjalanan kedua orang itu. Boleh dikata ajaib. Benar-benar, siapakah Fix itu sebenarnya? Paspartu berani pastikan bahwa nanti Fix pun akan bersama-sama dengan Fogg meninggalkan Hong Kong juga. Barangkali akan sama-sama menumpang dalam satu kapal pula. Meski 100 tahun sekalipun lamanya Paspartu memikirkannya, ia pun tak akan boleh tahu benar apakah maksud Fix itu yang sejati. Sekali-kali Paspartu tak akan berani menduga bahwa tuannya itu diikut sebagai pencuri oleh Fix yang hendak melenyapkan diri dengan berjalan mengelilingi dunia. Akan tetapi, sebab perangai manusia akan mengetahui sebab-sebab barang sesuatu hal yang tiada diketahui duduknya. Yang sebenarnya, maka Paspartu pun tak habis memikirkan hal itu. Kemudian ia dapatlah dugaan yang sungguh bersetuju dengan pikiran siapa juga. Paspartu berani pastikan bahwa Fix itu ialah seorang suruhan anggota-anggota Reform Club akan mengamat-amati perjalanan Vilas Fogg keliling dunia. Supaya orang boleh tahu benarkah perjalanannya itu menurut barang yang telah dipermufakatkan dalam Reform Club. Kemudian berkatalah Paspartu sama sendirinya. Memang benarlah demikian, lain maksud tak boleh jadi. Fix itu seorang mata-mata yang disuruh tuan-tuan di Reform Club mengikut dan mengamat-amati perjalanan kami. Sungguh tak senonoh perbuatan tuan-tuan itu. Vilas Fogg, seorang yang suci hati lagi mulia, sekarang diamat-amati perjalanannya oleh seorang mata-mata. Jaga baik-baik, hai tuan-tuan di Reform Club. Kecil gunung besar hati Paspartu, karena dipikirkannya boleh dapat keterangan maksud Fix itu yang sebenarnya. Akan tetapi, sebagaimana juga kesukaan hati Paspartu itu, ia tak berniat akan menceritakan dugaan yang dikandungnya tentang Fix itu kepada tuannya. Karena ia takut kalau-kalau Fogg merasa dihinakan oleh tuan-tuan di Reform Club lawannya bertaruh itu. Hanyalah ia berniat pada suatu waktu akan menertawakan Fix, tetapi tiada dengan memberitahukan kepadanya akan dugaannya itu. Pada tanggal 30 Oktober petang hari, maka kapal Rangoon berlayarlah masuk dalam Selat Melaka, yang letaknya antara Tanah Melaka dan Pulau Sumatera. Maka Pulau Sumatera yang besar itu tak tampak seterang-terangnya dari kapal, karena pemandangan dirintangi oleh pulau-pulau kecil yang berbukit-bukit dan tinggi-tinggi pantainya. Esok harinya, maka kapal Rangoon beruntunglah awal datangnya setengah hari daripada yang telah ditentukan dalam peraturan. Maka masuklah kapal itu ke dalam pelabuhan Singapura akan mengambil batu bara. Vilas Fogg lalu menuliskan keuntungan waktu itu dalam bukunya, dan naiklah ia ke darat bersama-sama dengan Auda yang ingin berkendaraan keliling melihat Tamasya. Fix menyangka semua pekerti Fogg itu dilakukannya akan memudahkan harinya, maka inspektur polisi itu pun lalu mengikut dia dengan sembunyi-sembunyi. Maka Fix itu senantiasa khawatir kalau-kalau Fogg keluar dan terus di luar. Daerah Inggris, apabila terjadi demikian, maka sungguhlah segala usahanya sia-sia belaka. Paspartu tertawalah seorang dirinya, apabila ia mengingat Fix akan mengikut Fogg dengan Auda juga melihat-lihat Tamasya. Maka Paspartu pergilah ke kota akan membeli ini itu keperluan dalam perjalanannya. Pulau Singapura itu tidak besar dan hebat keadaannya dan tak ada gunung-gunung yang tinggi di situ. Akan tetapi, sesungguhnya pulau itu amat menyenangkan hati. Tempat itu boleh diumpamakan sebuah kebun bunga-bungaan yang banyak jalan-jalannya. Maka Auda dan Fok duduklah dalam sebuah kereta yang permai rupanya ditarik oleh dua ekor kuda asal dari New Holland. Kendaraan itu berjalanlah melalui hutan yang ditumbuhi pohon-pohonan dan kebun-kebun cengkeh, merica, hutan pakis besar-besar, lagi pula kebun-kebun pala yang menyiarkan baunya seluruh tempat. Binatang isi hutan itu ialah monyet yang berloncat kian kemari seolah-olah menyenangkan hati. Maka di dalam limbah yang lebat itu adalah beberapa ekor harimau yang besar-besar. Maka harimau yang banyak dalam pulau Singapura yang tak besar itu tak dapat dibunuh habis karena binatang itu datangnya dari Melaka, berenang menyerbangi lautan, naik ke hutan-hutan di Singapura. Setelah Auda dan Fok naik kereta beberapa jam lamanya, maka kedua mereka itu pulanglah ke kota yang besar-besar rumahnya itu. Tetapi tak tinggi seperti di tanah Eropa yang dikelilingi rumah-rumah itu adalah kebun-kebun yang dipelihara baik-baik berisi pohon-pohon manggis, nanas, dan buah-buahan lain. Jam pukul 10 sampailah Auda dan Fok ke kapal, diikut oleh Fix. Tetapi keduanya tak tahu akan dia. Eksekutor polisi itu pun terpaksa harus mengeluarkan belanja sewa kendaraan juga, yang sedikit pun tak ada faedahnya. Paspartu menunggu kedatangan tuannya di kapal Rangun. Paspartu telah membeli beberapa buah manggis yang disediakannya bagi Auda, karena pada pikirannya buah manggis itu amat elok rupanya dan lezat rasanya. Tak salah lagi, Auda sangat suka cita dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Paspartu dengan roman muka yang manis dan perkataan yang amat menarik hati. Jam pukul 11, maka kapal Rangun selesailah memuat batu bara, lalu membongkar sahur dan berlayar. Beberapa jam lagi, maka lenyaplah bukit yang tinggi-tinggi di Melaka itu dari penglihatan orang di kapal itu. Hongkong jauhnya dari Singapura kira-kira 1.300 mil, yaitu sebuah pulau kecil dekat pantai Tanah Cina yang menjadi jajahan Inggris. Maka Phileas Fogg harus berlayar ke Hongkong 6 hari lamanya dan sampai ke sana pada tanggal 6 November. Dari situ, ia naik kapal lain terus ke Yokohama, yaitu suatu pelabuhan besar di Jepang. Kapal Rangun pada waktu itu syaratlah muatannya. Beberapa penumpang naik kapal itu di Singapura, yaitu orang Hindu, orang Ceylon, Cina, Melayu, Portugis, yang kebanyakan menumpang di kelas 2. Sampai pada waktu itu, angin pun tak ada. Tetapi tiba-tiba datanglah gelombang besar. Sebentar-sebentar datanglah angin ribut memukul kapal. Akan tetapi angin itu datangnya dari barat daya. Maka kapal lebih kencanglah jalannya. Setelah angin kendur sedikit, maka kapitan menyuruhlah mengembangkan layar. Maka kapal Rangun berlayar dengan layarnya dan mesin-mesinnya, makin lama makin cepatlah. Maka sementara kapal berlayar dekat-dekat Annam dan Kosinesina, gelombang pun memukul kapal sekeras-kerasnya, sehingga sangatlah olehnya kapal Rangun itu. Sekalian penumpang jadi mabuk laut, kendala juga mabuk laut itu disebabkan oleh goyangnya kapal yang tak berhingga itu. Akan tetapi sesungguhnya goyang yang besar itu tidak hanya dari sebab besar angin. Adapun sebabnya yang terutama yaitu karena kapal-kapal Peninsular Company yang berlayar di lautan Cina tak sempurna buatannya. Besar kapal-kapal itu tak sepadan dengan dalamnya, menyebabkan kapal-kapal itu menjadi amat oleng apabila angin kencang sedikit meniupnya. Oleh karena gelombang besar, maka kapitan kapal pun terpaksa melakukan daya upaya supaya selamat, yaitu dijalankan mesin-mesinnya dengan setengah kekuatan saja. Maka sebab itu lambatlah pelajaran kapal Rangun itu. Akan tetapi, Fox sedikit pun tak merasa khawatir. Hanya Paspartulah yang menjadi terlampau marah. Ia bersungut-sungut sambil memaki-maki kepada kapitan, kepada masinis, dan kepada company yang mempunyai kapal Rangun, serta kepada sekalian anak buah kapal Rangun itu. Barangkali ia ingat kepada lampu gasnya yang tinggal menyala di rumah di Savile Row, menyebabkan ia sangat bergesa-gesa selama dalam perjalanannya. Pada suatu hari, maka Fix bertanya kepada Paspartu, "Jadi, engkau berharap cepat-cepat hendak sampai ke Hong Kong?" Jawab Paspartu, "Ya benar, Tuan. Saya ingin sekali lekas sampai ke sana." "Bagaimana pikiranmu? Tuan Fogg akan tergopoh-gopoh meninggalkan Hong Kong pergi ke Yokohama atau tiada?" Maka jawab Paspartu, "Ya memang, ia selamanya di mana juga terburu-buru hendak berangkat." "Masih percayakan kau sekarang bahwa tuanmu hendak mengelilingi dunia juga?" "Memang, saya percaya benar-benar. Tuan sendiri bagaimana? Percayakah?" "Oh, saya? Sedikit pun tak percaya." Sambil mengejapkan matanya, seolah-olah orang yang mengerti akan maksud orang tempatnya berbicara, Maka Paspartu pun lalu berkata dengan pendek, ujarnya, "Wah, ajaib benar." Maka perkataan Paspartu yang demikian itu sangatlah menggoda pikiran Fix. Tetapi sebabnya pun Fix tak tahu. Fix tak habis memikirkan apa yang dimaksud Paspartu dengan perkataannya itu. Mengartikah Paspartu barangkali akan maksud pisang sesungguhnya? Hal itu pun Fix tak dapat menduga. Tetapi betapa Paspartu boleh mendapat tahu bahwa ia seorang detektif. Itu pun tak boleh jadi. Tetapi sungguh benarlah perkataan Paspartu yang semacam itu mengandung sindiran yang tidak biasa. Maka tatkala Paspartu berjumpa lagi dengan Fix, maka ia pun tak dapat lagi menahan mulutnya. Lalu ia berkata kepada inspektur polisi itu seolah-olah mempermainkannya. Ujarnya, "Hai Tuan Fix, apabila kami sampai ke Hong Kong, hendak Tuan tinggalkan kami?" Dengan merasa malu sedikit, maka Fix menjawab, "Ya, barangkali tetapi saja belum tahu benar. Barangkali saja." Kata Paspartu lagi, "Tuan Fix, apabila Tuan suka terus bersama-sama berjalan dengan kami, sungguhlah amat suka hatiku. Seorang agen dari Peninsular Company, ini saya tidak akan berhenti sekian saja perjalanannya. Mula-mula Tuan hanya hendak berlayar sampai ke Bombay saja. Tapi sekarang kami sudah sampai kiri kanan tanah Cina. Tuan pun masih terus berjalan. Tanah Amerika sudah tak jauh lagi dari sini. Dari Amerika ke Eropa pun boleh dikata hanya selangkah saja." Fix memandang Paspartu seolah-olah hendak tahu. Awaslah gerangan maksudnya jadi dengan perkataannya yang sedemikian itu. Apakah tetapi air muka Paspartu sedikit pun tak berubah seperti muka orang yang tak mengandung hati kebencian. Maka dari sebab itu, Fix pun berpikir, lebih baik turut tertawa saja dengan Paspartu. Dan tetapi Paspartu melanjutkan percakapannya juga katanya, "Tuan beroleh banyak untung dari pekerjaan Tuan itu, bukan?" Jawab Fix dengan tiada kelihatan malunya, katanya, "Ah, tak banyak, sederhana saja. Ada kalanya beruntung, ada kalanya sial. Tapi engkau mengertilah, biaya perjalananku ini tiada kubayar sendiri." Jawab Paspartu sambil tertawa, "Haha, hal itu tahu satuan katakan, saya pun sudah tahu." Habis bercakap-cakap dengan Paspartu, maka kembalilah Fix ke bilik sambil memikirkan jauh-jauh segala perkataan Paspartu itu. Maka Fix mengira, barangkali Paspartu itu telah mengetahui keadaannya semua. Bagaimana Paspartu itu boleh tahu, seorang pun tak dapat mengatakan. Tetapi ia telah tahu bahwa Fix itu seorang detektif. Itu pun telah nyata sekali. Fix hanya takut kalau-kalau Paspartu itu mengatakan segala pengetahuannya itu kepada tuannya. Siapakah Paspartu itu yang sesungguhnya? Teman Fogg mencurigakah? Apabila segala usaha Fix itu ketahuan oleh kedua orang itu, maka sungguhlah akan sia-sia belaka segala daya upayanya. Maka demikian Inspektur Polisi Fix senantiasa tergoda oleh pikiran yang tak tertar itu. Setengah pikirannya bahasa segala pekerjaan itu sia-sia belaka. Setengah lagi pikirannya ia berharap bahwa Fogg belum tahu sedikit jua pun peri maksud Fix yang sesungguhnya. Demikianlah kemudian Fix tak tahu apa yang harus dilakukannya. Lama kelamaan maka Fix teranglah lagi pikirannya. Maka dipandangnya perlu mengatakan terus terang barang apa yang terkandung dalam hatinya kepada Paspartu. Apabila tak ada gelagatnya akan dapat menangkap Fogg di Hong Kong, atau buruannya itu akan dapat melepaskan diri dari jajahan Inggris. Maka Fix termasuk hendak menceritakan yang sesungguhnya kepada Paspartu. Karena di Hong Kong itulah penghabisan usaha dan pengharapannya. Jikalau nyata bahwa Paspartu itu teman Fogg mencuri, maka sungguh binasalah kelak segala usahanya. Karena Paspartu tahulah semua maksud Fix itu. Apabila Paspartu itu bukan teman mencuri dan mula-mula tak tahu sedikit pun akan dosa tuannya, niscayalah ia akan meninggalkan tuannya itu. Setelah ia dapat mendengar perkaranya dari Fix, karena takut kalau-kalau turut tersangkut dalam perkara itu. Demikianlah keadaan Fix dengan Paspartu, yang seorang menaruh syak dan sangka atas yang lain. Sedang orang yang ketiga, yaitu Phileas Fogg, tak mempedulikan barang suatu jua. Fogg melanjutkan perjalanannya mengelilingi dunia, tiada dengan memikirkan hal lain-lain yang tak berhubung dengan perjalanannya itu. Meskipun sesungguhnya adalah seorang di sisinya yang boleh menarik hatinya, yakni Auda. Sebenarnya lah tiada. Maka Paspartu pun sangat heran melihat keadaannya, bahwa seorang perempuan yang sensitif Auda itu sekali-kali tak boleh mengorbankan perasaan hati Fogg rupanya. Makin sehari makin besarlah keheranan Paspartu. Sehari-hari ia lihat tak habis-habisnya Auda menunjukkan terima kasihnya kepada Fogg. Fogg hanyalah mempunyai hati tentang suatu perbuatan yang ganjil-ganjil dan ajaib saja. Tetapi bagi seorang perempuan, sedikit pun tiada. Demikian juga rupa-rupanya Fok tak ada memikirkan bagaimana akan dibuatnya apabila perjalanannya itu dialami oleh sesuatu sebab. Hanya Paspartulah yang senantiasa dalam ketakutan. Maka pada suatu hari, tatkala ia berdiri bersandar di pagar besi, sambil melihat mesin-mesin yang amat besarnya di dalam bilik mesin-mesin itu. Maka tiba-tiba kapal rangun sangatlah olehnya, hingga miringlah sebentar. Maka keluarlah uap dari beberapa lubang pada mesin-mesin itu. Kemudian kata Paspartu sama sendirinya, tutup lubang-lubang itu kurang kencang tekannya. Maka oleh sebab itu kapal tak maju. Cis, itulah perbuatan Inggris. Apabila kapal ini kapal Amerika, tentulah akan meloncat. Pendeknya, ia tak akan berhenti meskipun miring, melainkan berjalan teruslah. Akhir bab yang ke-17.